Aku pernah, aku pernah harum yang misericordes omnes ad nos converte. Et Iesum, benedictus fructus ventris tuis, nobis hos agrios tendi, o clemens, o